Ya Ustaz, adakah doa yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam agar kita diberikan keikhlasan atau keridhaan di hati kita kala ditimpa musibah? Ikhwata Islam azani Allahu ayakum. Ketika kita ditimpa musibah, maka ucapan yang dianjurkan oleh Allah dan Rasulnya adalah berucap istirja dan berucap inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajurni fi musibati wa khluf li khairan minha. Itu yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami ini milik Allah. Karena kami milik Allah, maka kami ridha dengan aturan yang Allah berikan kepada kami. Karena kami ini hanyalah milik Allah. Dan Allah ya berbuat sesuai dengan sesuka kehendak hatinya, tapi dengan keadilan dan rahmat dan kasih sayangnya. Wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami akan kembali kepada Allah. Ya ketika saya bersabar, maka ketika saya kembali kepada Allah, saya akan mendapatkan pahala yang sangat besar. Dan saya yakin itu. Kemudian berucap Allahumma jurni fi musibati, ya Allah, berikan aku pahala dalam musibahku ini. Ya wakhluf li khairan minha, dan gantikan untukku yang lebih baik lagi dengan ini. Ya, itu doa yang diajarkan oleh Rasulullah bagi mereka yang terkena musibah. Dan kewajiban dia adalah terus bersabar dan bersabar. Musibah yang menghadap menimpa Anda berupa kehidupan dunia itu hakikatnya adalah menghapus dosa, kebaikan dari Allah kepada Anda. Maka ya, mintalah kepada Allah supaya jangan sampai musibah itu merusak agama kita. Justru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam malah berlindung kepada Allah jangan sampai musibah itu menimpa agama kita. Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa, wala taj'al musibatana fi dinina. Ya Allah, jangan engkau jadikan musibah itu menimpa agama kami. Wala taj'alid dunya akbaru hammina wala mablagha ilmina. Dan jangan engkau jadikan dunia sebagai keinginan kami yang terbesar dan ilmu kami yang paling tinggi. Ya Rasulullah khawatir kalau musibah menimpa agama kita. Berapa banyak manusia yang tidak merasa dan tidak sadar kalau musibah itu menimpa agamanya. Ketika seorang hamba ditimpa kemalasan untuk berbuat ibadah, itu musibah yang menimpa agama. Ketika seorang hamba dijadikan ia senang berbuat maksiat, itu musibah yang menimpa agama. Banyak orang yang tidak merasakan bahwa itu adalah musibah yang menimpa agama dia. Maka ketika musibah menimpa dunia, sabarlah. Songsonglah ia dengan senyum. Songsonglah ia dengan keriduan kepada takdir Allah. Maka dari itu Rasulullah mohon kepada Allah, wa as'aluka ridha ba'dal qada. Ya Allah, aku mohon kepada engkau keriduan untuk menerima takdirmu. Sungguh sangat bahagia seorang hamba ketika ditimpa musibah, ia pun segera ridha. Ia menyerahkan diri kepada Allah dan berucap, raditu billahi rabba, wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya. Ya aku ridha Allah sebagai Rabbnya. Maka itulah kesempurnaan seorang hamba. Segera ia ingat orang-orang yang ditimpa musibah yang lebih berat dari itu. Segera ia ingat bahwa para nabi terdahulu lebih berat ujiannya daripada kita. Bersyukurlah kepada Allah. Ternyata Allah masih memberikan musibah sebagai penebus dosa-dosa kita. Kenapa? Karena sudah saya sebutkan tadi di awal bahwa Allah apabila menginginkan kebaikan seorang hamba, Allah akan percepat siksanya di dunia. Yang kita khawatirkan justru selama hidup kita, kita tidak ditimpa apa-apa. Sementara dosa terus kita lakukan, sementara itu kesenangan terus menghampiri kita. Kita jadi khawatir, jangan-jangan ini istidraj minallah. Ya, sebagaimana sabda Rasulullah, apabila kamu melihat ada orang yang diberikan kesenangan akibat dosanya, itu hakikatnya diulur, diulur. Lalu Rasulullah membacakan firman Allah, falamma nasu ma dzukiru bih, fatahna alaihim abwaaba kulli syai'. Ketika mereka telah melupakan peringatan yang diperingatkan kepada mereka, maka kami bukakan pintu-pintu kesenangan kepada dia. Justru ketika ia meninggalkan peringatan, malah diberikan kesenangan. Ada apa ini? Pasti itu akibat daripada dosa kita. Seakan Allah tidak menginginkan kebaikan kepada kita. Allah ingin pembalasan itu kelak di hari kiamat lebih berat, lebih keras. Na'udzubillah. Fanas'alullaha as-salamata wal afiyah. Maka sabarlah. Ya, mohonlah kepada Allah terus berikan kesabaran. Wa may yatasabbar yusabbirhu Allah. Siapa yang berusaha untuk sabar, maka Allah akan jadikan ia sabar. Wa ma u'tiya ahadun ata'an khairun wa usa' minas sabar, kata Rasulullah. Dan tidaklah seorang hamba diberikan oleh Allah sesuatu yang lebih luas dan lebih baik daripada kesabaran. Iwallah. Naam.